masih terbacakah tulisan hatiku saat langkah mulai tak sejalan. Suratku itu lukisan luka di hati, jangan kau hempas meski tak ingin kau sentuh. Ku tahu pasti hatimu tahu walau tak baca suratku. Janji di suratmu, mengapa kini kau ingkari janjimu? Suratku itu lukisan luka di hati, jangan kau hempas meski tak ingin. Thank you.